terluntur derita, terjerat dalam nista. Kata hatinya mencerita ingin berdusta. Prahara hidupnya mendera tak henti menyiksa. Ditutupnya pintu batas dunia luar, larut dalam tangis sesal, semakin hilang akal. Wow, kata hatinya, ku ingin pergi dan terlepas. Saat gelap datang, dirasanya diri melayang. Demikian lintas berita ibu kota yang berhasil diliput reporter kami. Nantikan lintas berikutnya.